Pujinga Sutta. Sansari sansarandanam savadukha vinasani. Sada dhammi jabu jingi marasina pamadani. Pujay dwaye jime sada divava mouta kodama. Ajati ma jaravya dein amadan nivyangada. Iwa mari gunu bedang nega guna singaham. Osadenja imam mandam bojengenja vanamahi. Bojengo sadi singkato dhammanam vijayo tatha. Viriyam bidi pasadi bojengaja tatha bari. Samadhu bekha bojenga sadite sabadasina. Munina samadakada bhavida bahulida. Samvedanti vinyaya nivanaya jabodiya. Idina saja vajina sutite hotu sabara. Ika samin samayena to maglananja kasapam. Kila ne dukhi de deswa bojenge sada desi. Deja dambi nande dwa roga mungjeng su tinkane. Idina saja vajina sutite hotu sabara. Ikada dhamma raja bi gilinye na bi bilido. Chungda thiri na danyi wa bana bedwa na sadaram. Samudidwa na avara dhamma utha sitana so. Idina saja vajina sutite hotu sabara. Kahina deja avara dinanam bimhesinam. Megahada kile sawa bada nubadi dhamadam. Idina saja vajina sutite hotu sabara. Bojenga sudam neititam.